enggak Neng Lesti di kantoran. Kepada undangan dipersilakan untuk masuk, terutama untuk Pak Tatang. Thank you. kepada mempelai pria Saiful Jamil. Harap hati tengah-tengah kita. Selamat datang kepada mempelai laki-laki Bapak Haji Saiful Jamil S. Kepada para undangan kami persilakan untuk berdiri karena mempelai pria sudah berada di tempat acara. Silakan. Bapak Bupati Wawai. Ayo, lengsernya datang. Silahkan. Lampung Ngipun. Aduh Bang Ngipun. Mengandap sayur. Aduh Bang Ngipun. Anu kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saiful Jamil.